Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Telah kita ambil pada pertemuan yang lalu tiga ayat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam pembukaan kitab Tauhid ini. Tiga ayat dari surat Al-An'am yang padanya terkandung 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja wasiat-wasiat tersebut? Azan. Karena di sini Allah SWT berbuat dengan usaha dan berbuat baik kepada kedua orang tua dan tidak membunuh anak-anak mereka dengan karena kemiskinan dan tidak mendekati maksiat dan tidak membunuh diri dan tidak membunuh seorang jiwa kecuali yang hak. Nah, lima wasiat pada ayat yang pertama. Ayat yang kedua, apa menjadi? Kemudian setelah menyebutkan tiga ayat ini, mu'allif mengatakan qala ibn mas'udin man arada an yandura ila wasiyati muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u as-subul al-ayah. Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang padanya ada stempel. Khatam adalah stempel yang digunakan untuk mengecap suatu tulisan yang resmi. Falyaqra qawlahu ta'ala, maka hendaknya dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Tiga ayat yang telah kita ambil pada pertemuan yang telah lalu. Tayib. Perkataan Ibnu Mas'ud ini ikhwani fillah menunjukkan tentang pentingnya wasiat yang dikandung dalam tiga ayat pada surat Al-An'am tersebut, sehingga belum mengatakan seakan-akan bahwasanya perkara-perkara yang disebutkan pada ayat-ayat itu merupakan wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang distempel. Bukan berarti yang dimaksud di sini bahwasanya Rasulullah ketika meninggal mempunyai wasiat, tidak. Karena telah datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya oleh Abu Juhaifah, hal ahida ilaikumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyai, apakah nabi mempunyai wasiat terhadap kalian dengan sesuatu? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, tidak. Walladhi falaqal habbah fabara'an nasamah illa fahman yu'tihi Allahu ta'ala rajulan fil Qur'an. Tidak, jadi Rasulullah sama sekali tidak mempunyai wasiat ketika beliau meninggal. Demi zat yang telah menghidupkan biji-bijian dan telah menumbuhkan bibit-bibit, bahwasanya Rasulullah sama sekali tidak memberikan wasiat ketika beliau hendak meninggal. Kecuali pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang dalam Al-Qur'an, Wa ma fi hadhihi shahifah, dan apa-apa yang ada dalam lembaran yang aku miliki ini. Kemudian beliau menjelaskan tentang apa yang ada di shahifah tersebut sebagaimana telah kita lewati pada pelajaran Jami' Bayanil Ilmi Fadli, yaitu penjelasan tentang qisas, kemudian membebaskan tahanan dan larangan untuk membunuh seorang muslim disebabkan dia membunuh seorang kafir. Syahid dari hadis ini qanifillah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memberikan wasiat ketika beliau menjelang wafat. Oleh karena itulah berarti perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini bukan maksudnya bahwasanya di sana ada wasiat yang Rasulullah memberikan stempel padanya. Kan, tapi yang dimaksud adalah dikarenakan begitu pentingnya kandungan ayat yang mencakup keseluruhan syariat ini. Jadi kandungan ayat pada surat Al-An'am yang telah kita lewati tersebut ya, mencakup ya, syariat Islam secara umum. Oleh karena itulah seorang yang melaksanakan wasiat-wasiat tersebut akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian di sana ada faedah tentang perkataan beliau wasiatu Muhammadin. Wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidaklah bertentangan dengan larangan seorang muslim untuk memanggil Rasulullah dengan namanya. Wala taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Jangan kalian menjadikan panggilan untuk rasul itu seperti kalian memanggil satu sama lain. Jangan memanggil wahai Muhammad, ya Muhammad, demikian. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kapan? Yaitu ketika seorang memanggil. Adapun yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah bukan berupa panggilan, akan tapi berupa khabar. Wasiyatu Muhammadin, wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan itu adalah khabar, dan bab penghabaran itu lebih luas dan lebih mudah daripada bab ya, panggilan. Karena dalam memanggil seorang tidak diperbolehkan memanggil Rasulullah dengan namanya. Kan, tapi adabnya dalam memanggil dengan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Baik. Oleh karena itulah dalam salawat juga diperbolehkan, bahkan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Di sini tidak perlu kemudian menambah-nambah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan alasan bahwasanya seorang beradab tidak menyebut nama Rasulullah secara langsung. Ini tidak benar. Ya, menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung dalam bab penghadaran itu diperbolehkan dalam syariat kita. Adapun yang dilarang adalah memanggil beliau secara langsung. Jadi bab yang dilarang adalah bab dalam panggil memanggil, yaitu memanggil Rasulullah dengan namanya langsung. Ini yang dilarang dalam surat An-Nur. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Kemudian pengarang mengatakan wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala haqqullahi ala al-ibad أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا akhrajahu fi sahihain dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepadanya secara langsung bahwasanya beliau mencintainya. Sebagaimana telah datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, "Ya Mu'ad, inni uhibbuka fillah." Sungguhnya aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh merupakan rezeki yang sangat besar ketika seorang mendapatkan kecintaan dari Nabi yang mulia ini. Dan dia juga dikenal dengan fuqaha ussahabah, sahabat yang faqih. Mu'ad mengatakan, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dulu pada suatu ketika aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radif dalam bentuk fa'il, akan tapi maknanya ya fa'il. Jadi radif maknanya radif, membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar. Himar ini dalam riwayat yang lain yuqalu lahu Ufair. Nama himar Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah Ufair. Dan tentunya himar yang ditunggangi adalah himar ahli. Dan telah kita lewati secara sekilas pada pelajaran Bulughul Maram bahwasanya himar terbagi menjadi dua, ada himar wahsyi dan himar ahli. Adapun himar yang ditunggangi ini tentunya himar ahli. Kan tapi dari sisi halal atau tidaknya dagingnya, mana yang halal dari kedua jenis himar tersebut? Siapa yang masih ingat? Himar wahsyi. Himar wahsyi itulah yang halal, yang liar. Adapun himar yang ahli, yaitu himar yang jinak, yang digunakan untuk tunggangan dan digunakan untuk mengolah tanah, maka hukumnya adalah haram. Faqala li, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Dalam riwayat yang lain, idza fa'alu dzalik, jika mereka itu melakukan atau menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau menanyakan suatu perkara yang sangat penting, yaitu tentang hak zat yang maha mulia, zat yang paling berhak terhadap jiwa-jiwa kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seseorang memperhatikan hak ini sehingga berusaha untuk menunaikan sebaik mungkin, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, menjawab doa kita ketika kita memohon kepadanya, mengeluarkan kita dari kesulitan ketika kita meminta pertolongan kepadanya. Sehingga zat yang seperti ini sifatnya, maka hak yang diwajibkan atas kita harus kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Kemudian perkara yang kedua yang ditanyakan, wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala apabila hamba-hamba tersebut telah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang dimaksud dengan hak hamba bukan berarti kemudian mereka bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi yang dimaksud dengan hak Allah, hak hamba adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan kepada hamba-hamba tersebut. Karena hamba sama sekali tidak mempunyai hak yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala dengan hak tersebut untuk melakukan sesuatu. Akan tapi semua itu semata-mata adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hamba yang mewajibkan Allah untuk melakukan, akan tapi memang Allah telah mewajibkan kepada dirinya sendiri. Sehingga yang dimaksud dengan hakul ibad di sini adalah tafaddulan wa imtinanan, yaitu kemurahan dari Allah dan anugerah darinya. Bukan berarti kemudian hamba berhak menuntut dan mewajibkan kepada Allah untuk memenuhi ya, apa-apa yang disebutkan nantinya. Qultu, maka Mu'ad mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Dan disinilah ada seorang ketika tidak mengetahui suatu perkara, menjawab dengan Allah wa rasuluhu a'lam. Hal ini tentunya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka dia menjawabnya Allah wa rasuluhu a'lam. Kan tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, maka hendaknya seorang menjawab dengan Allah a'lam saja. Ya, Allahu a'lam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Dan perkataan Allahu a'lam ketika seorang tidak mengetahui itu merupakan ya, al-ilm. Maka para ulama sering mengatakan, belajarlah untuk mengatakan Allahu a'lam. Kenapa? Karena dengan mengetahui besarnya perkataan ini, dia akan tahu bahwasanya dirinya itu sangatlah sempit ilmunya. Sehingga jangan menjawab kecuali apa yang dia kuasai. Ketika ditanya atau dimintai fatwa suatu permasalahan, jangan mengeluarkan kecuali apa yang betul-betul dia ketahui. Adapun ketika dia tidak mengetahui suatu perkara, maka jangan segan-segan untuk mengatakan Allahu a'lam. Imam Malik rahimahullah ta'ala didatangi oleh seorang penanya yang telah menempuh jalan yang begitu jauh hanya untuk meminta fatwa kepada imam yang besar ini dengan beberapa pertanyaan. Tetapi dari sekian pertanyaan yang telah dia berikan dengan menempuh jarak yang sulit, ternyata Imam Malik hanya bisa menjawab sebagian kecil saja. Oleh karena itulah orang tadi mengatakan, wahai Imam Malik, sungguhnya aku menempuh jalan demikian-demikian untuk bertanya kepadamu, tapi engkau hanya menjawab cuma sebagian kecil saja. Kan tapi imam yang mulia ini mengatakan, katakanlah kepada manusia bahwasanya Malik bin Anas tidak bisa menjawab apa yang kamu katakan. Menunjukkan ya, akhlak para ulama, ketika mereka tidak mengetahui satu perkara, maka mereka mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian membebani diri dengan memberikan jawaban yang akhirnya jawaban tersebut keliru sehingga dia sendiri sesat dan menyesatkan sebagaimana kebanyakan imam-imam di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan khabar kepada kita tentang keadaan mereka. Dallu fa adallu. Mereka sendiri sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya adalah agar mereka itu beribadah kepadanya. Wa la yusyriku bihi syai'an, dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Dalam artian bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala adalah agar hamba-hamba Allah mentauhidkannya. Dan pada hadis ini terkandung makna tauhid dan penjelasan tentang rukun penyusunnya, yaitu beribadah kepadanya dan menjauhi kesyirikan. Nafi wal itsbat. Nafi dengan menjauhi kesyirikan dan itsbat dengan menetapkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada perkataan Rasulullah wala yusyriku bihi syai'a, di sini syai'an nakirah fi siyakin nafi. Telah kita lewati ada nakirah fi siyakin nahi pada firman Allah Subhanahu wa taala wala tusyriku bihi syai'a, ya kan? Dan itu memberikan faedah keumuman syai'an, sehingga mencakup semua perkara, tidak diperbolehkan untuk disyirikkan dengan Allah. Demikian pula pada hadis ini, wala yusyriku bihi syai'an nakirah fi siyakin nafi, menunjukkan umum, jadi mencakup semua perkara, seorang tidak boleh mensyirikannya dengan Allah. Tidak boleh menjadikan sekutu bagi Allah, walaupun itu orang-orang yang sangat mulia, atau benda-benda yang sangat berharga, atau malaikat yang dekat dengan Allah, atau para nabi yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, semuanya tidak diperbolehkan untuk dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, karena terkandung dalam keumuman makna syai'an. Tayyib. Ini syahid dalam hadis ini yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu untuk menegaskan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya hak Allah itu adalah mentauhidkannya. Yang harus kita penuhi yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa haqqul 'ibadi 'alallah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab orang-orang yang tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Telah kita lewati bahwasanya yang dimaksud dengan hak di sini adalah tafadhulan wa imtinanan, merupakan kemurahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak ada yang mewajibkannya satupun dari makhluknya. Kemudian perkataan Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, bahwasanya Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun, tidaklah berarti kemudian orang-orang tersebut tidak beribadah. Karena kalau sekilas saja berarti yang penting tidak syirik walaupun tidak beribadah. Iya kan? Dan ini tentunya pemahaman yang keliru. Sebab sesuatu hal yang telah dipahami, terlebih lagi telah disebutkan pada potongan hadis yang pertama bahwasanya hak Allah adalah ayyabuduhu wa la syriku bihi syai'a, maka tentunya di sini pun ada sesuatu yang tidak disebutkan, yaitu alla yu'adziba man ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ini maksudnya. Jadi Allah tidak akan mengazab orang yang beribadah kepadanya dan tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Ini maksudnya. Kemudian, dari mana pula kita mengatakan bahwasanya di sana ada syarat harus beribadah? Karena Allah telah mengatakan wa haqqul ibad, hamba. Namanya hamba berarti dia apa? Telah melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah yang dimaksud dalam hadis ini bahwasanya mereka-mereka yang tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Bukan cuma sekedar tidak mensyirikkannya walaupun dia tidak beribadah. Tayyib. Kemudian Mu'ad mengatakan, qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Wahai Rasulullah, apakah aku sampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Dan memang ikhwani fillah, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kabar gembira bagi setiap muslim. Kenapa? Karena barang siapa yang beribadah dan tidak mensyirikkan Allah, maka Allah tidak akan mengazabnya. Dari sini pula kita ketahui bahwasanya memberikan kabar gembira kepada sesama kaum muslimin merupakan perkara yang disyariatkan. sehingga menggembirakan saudaranya, menjadikan mereka ceria dengan kabar yang menggembirakan tersebut, hal ini merupakan perkara yang disunnahkan. Lihat bagaimana Rasulullah memerintahkan Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ketika diutus ke Yaman, basyira wa la tunfira, berilah kabar gembira, jangan kalian menjadikan orang-orang lari. Sehingga tabsyir, ya, memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin atau memberikan kabar-kabar yang menggembirakan hati mereka merupakan perkara yang dianjurkan. Dari sini pula diketahui memberikan kabar-kabar yang menyedihkan hati mereka, menjadikan mereka sempit, ya, menjadikan mereka putus asa, merupakan perkara-perkara yang dibenci. Baik. Maka setelah mendapatkan pertanyaan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini, Rasulullah mengatakan, la tubashshirhum fayattaqilu. Jangan kalian berikan kabar gembira tersebut sehingga mereka itu menggantungkan diri dengan janji Allah Subhanahu wa taala tadi. Ittikal, dia mereka menggantungkan diri dengan janji, kemudian bermalas-malasan dalam beramal. Dari sini pula diambil faedah yang penting, bahwasanya ketika seorang menyampaikan melihat adanya manfaat dan mudharat. Jika dalam penyampaian yang disampaikan tersebut menimbulkan mudharat kepada kaum muslimin, maka ditahan dulu. Dan sebaliknya, ketika dalam perkara-perkara yang disampaikan tersebut akan menimbulkan manfaat yang besar, maka hendaknya dia segera menyampaikannya. Hal ini telah kita singgung pada permulaan kitab Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih dalam hukum Kitmanul Ilm. Bahwasanya seorang menyembunyikan ilmu, hukumnya di sana ya ada perinciannya. Dan di antara bentuk yang diperbolehkan seorang menyembunyikan adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu menyembunyikan ilmu sampai tepat waktunya. Dalam kaidah yajuzu kitmanul ilm ila waqtil hajah, boleh untuk menyembunyikan ilmu sampai datang waktu dibutuhkannya. Bukan berarti kemudian di sini Rasulullah memerintahkan untuk menyembunyikan kabar gembira ini selama-lamanya, tidak. Karena Rasul mengatakan fayat takilu, sehingga mereka itu menjadi menggantungkan diri dengan janji tersebut. Tetapi ketika alasan ini telah hilang dan tauhid pada diri sahabat radhiyallahu anhum telah kokoh, kemudian mereka juga mengetahui bahwasanya di sana ada perkara-perkara yang harus dilakukan berupa amalan-amalan ibadah dan ketakutan, ketergantungan mereka dengan janji Allah Subhanahu wa taala tersebut sudah hilang, maka disampaikan apa yang menjadi kabar gembira ini. Oleh karena itulah dalam riwayat Muslim radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, ya, fa akhbaru biha Mu'adzun inda mautihi ta'thuman. Maka Mu'adz pun menyampaikan kabar gembira ini ketika beliau menjelang wafat. Apa sebabnya ta'thuman? Karena khawatir mendapatkan dosa dengan sebab menyembunyikan ilmu yang telah dia dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang sampai kepada kita ini juga merupakan bentuk dari buah disampaikannya ilmu ini kepada orang yang meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tayyib ikhwanikillah, berarti dengan ini kita telah menyelesaikan bab yang pertama atau menyelesaikan mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sebelum masuk kepada bab pertama. Dan sebelum kita tutup, syahid dari hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah penjelasan tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan, yaitu beribadah semata-mata kepadanya dan tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Baik. Kemudian pada ini juga ya, ada kabar gembira bagi siapa saja yang melaksanakan hal tersebut, maka mereka akan mendapatkan janji alla yu'adzab, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hal ini harus ditempuh dengan betul-betul dia melaksanakan hakikat, melaksanakan tauhid secara hakiki, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.